بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو تفسير مختصر جامع. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وذلك لأن معنى الإله في لغة العرب المعبود، هذا معناه، والتأله التعبد، والمألوه المعبود، والإله معناها المعبود، من أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فهو بمعنى المعبود. والإله مثل معبود في أصل دلالته وفي وزنه أيضا، أله يأله عبد يعبد عبادة إلهة، والتأله التعبد. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، هذا معنى الإله. ولهذا إذا قال قائل لا إله أي لا خالق أو لا رازق أو لا منعم، هذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله، لا في مدلولها اللغوي ولا في مدلولها الشرعي. فالإله لغة المعبود الذي يذل له ويخضع ويعبد وتصرف له العبادة. قال لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا معبود بحق، هذا محذوف مقدر، لأن لا النافية الجنس اسمها إله وخبرها محذوف مقدر تقديره بحق، ولا بد أن يكون هذا هو المقدر دون غيره. أرأيتم لو أن شخصا جعل المحذوف المقدر موجود، كان يقول معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، يكون معنى فاسد، لأن الآلهة الموجودة المعبودة بالباطل لا حد لها ولا عد. فإذا قدر المحذوف بموجود يعطي معنى فاسد مناقض لمدلول لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون المحذوف المقدر بحق، فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات ولكن بالباطل، معبودات كثيرة ولكن بالباطل. ولهذا إذا أردت دليلا على تقدير المحذوف بحق فقرأه في القرآن في مواضع كثيرة، كقوله تعالى له دعوة الحق، قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والمعبود هو الذي يخضع له ويذل وتصرف له العبادة من دعاء ونذر وذبح إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي مر معنا شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. فهذا هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. و مترجمنا هو الدكتور أبو عبد المحسن في رندا، يتفضل حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta sahabatnya tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada perkataan al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Dan makna dari la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah dengan sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Saya ulangi, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah dengan sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah makna la ilaha illallah. Ini adalah tafsir yang ringkas namun komprehensif, ya, mencakup segala makna. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dengan penyembahan yang benar. Ya, ulangi, la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Kenapa kita katakan tidak ada sembahan yang berhak disembah, yang disembah dengan benar? Karena al-ilah dalam bahasa Arab, jadi la ilaha, al-ilah, tidak ada ilah. Ilah dalam bahasa Arab artinya sesembahan yang disembah. Inilah maknanya. Dari bahasa Arab, dari ta'alluh artinya ta'abbud. Dan wal-ma'luh artinya al-ma'bud. Al-ilah artinya yang disembah. Dari bahasa Arab, al-ilaha ya'lahu ilaha. Yaitu abada ya'budu ibadah. Ya, maka makna ilah artinya al-ma'bud yang disembah. Dan seperti tatanan bahasanya juga mirip dengan abada ya'budu ibadah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah dengan sembahan yang benar kecuali Allah. Lantas kalau ada orang kemudian menafsirkan la ilaha illallah dengan mengatakan la khaliqa au la raziqa au la mun'im, tidak ada yang menciptakan atau kecuali Allah, atau dia tafsirkan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau dia menafsirkan tidak ada pemberi karunia kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tafsirnya tafsiran yang keliru. Ini tafsiran dari orang yang tidak paham tentang la ilaha illallah, baik secara bahasa maupun secara syariat. Kenapa? Karena al-ilah dalam bahasa Arab artinya al-ma'bud, yang disembah. Jadi la ilaha illallah artinya harusnya la ma'buda bihaq, tidak ada yang berhak disembah. Bukan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki. Bukan itu maknanya secara bahasa. Ya, maknanya tidak ada yang berhak disembah dengan penyembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diserahkan ibadah kepadanya kecuali Allah semata. Ya. Karena di sini la ilaha illallah ada la an-nafiyah lil jins. Dalam bahasa Arab la an-nafiyah lil jins artinya la yang didatangkan untuk peniadaan. Artinya tidak ada sembahan sama sekali. Tidak ada sembahan sama sekali yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sesembahan yang ada itu tidak berhak disembah sama sekali. Ya. Nah, kalau ada orang yang kemudian menafsirkan la ilaha illallah dengan mengatakan tidak ada sesembahan yang wujud di alam semesta kecuali Allah, ya, tidak ada sembahan yang berwujud di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini maknanya keliru juga. Kenapa? Karena sesembahan yang disembah itu banyak. Bukan cuma Allah yang disembah di alam semesta ini, ya. Sesembahan yang disembah banyak sekali, tidak terhingga, tidak terhitung, ya. Mau batu, mau pohon, mau jin, mau banyak sekali yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memaknakan la ilaha illallah, tidak boleh kita maknakan tidak ada sembahan yang ada di alam semesta kecuali Allah, itu salah makna tersebut. Tidak boleh juga kita mengartikan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, karena itu juga salah dari sisi makna. Ya, makna yang benar tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Kenapa? Karena sembahan yang disembah dengan kebatilan sangatlah banyak. Ya. Maka kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak dalam banyak ayat menunjukkan bahwasanya yang berhak disembah kecuali Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahu da'watul haq." Hanya milik Allah lah doa yang benar, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'anna Allahu wal haq." Dan hal itu dikarenakan dialah Allah yang maha benar. Dan ayat-ayat tentang hal ini sangatlah banyak. Ini menunjukkan sesembahan-sembahan selain Allah adalah sesembahan-sembahan yang batil, yang tidak benar, tidak berhak menerima ibadah. Yang berhak menerima ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, baik doa maupun nazar, menyembelih dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perhatikan ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengartikan la ilaha illallah dengan makna yang ringkas tapi sangat komprehensif, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diserahkan ibadah kepadanya kecuali Allah semata. ثم زيادة في البيان والإيضاح. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. وبهذا تعلم أخي المستمع الكريم أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين، النفي والإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. النفي العام لكل ما يعبد سوى الله، لا إله نفي لكل ما يعبد، نفي لعبادة كل من سوى الله. ولهذا تسمى لا هنا لا التبرئة، لا البراءة، تسمى لا التبرئة. فهنا تبرأ وتعلن براءتك نافيا جميع الآلهة وجميع المعبودات، نفيا عاما مستثيا رب العالمين جل وعلا إلا الله. وسيأتي معنا إلا الذي خلقني، فأولها نفي عام وآخرها إثبات خاص. هذا هو التوحيد، التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. إن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، وإن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. من أجل التوضيح فقط أضرب لكم مثالا للتوضيح حتى نعرف أن التوحيد في مدلول اللغوي وأصل معناه لا يكون إلا بالنفي والإثبات. لو قال قائل ليس زيد في البيت، ليس زيد في البيت، نفى دون أن يثبت. أو قال آخر زيد في البيت، أي من اللفظين لا يفيد هذا المعنى، معنى التوحيد الإفراد. لكن لو قال ليس في البيت إلا زيد، نفى وأثبت، عرفت معنى التوحيد أن لا يوجد في البيت إلا شخص واحد هو زيد. فبالنفي وحده لا يستفاد توحيدا، وبالإثبات وحده أيضا لا يستفاد توحيدا. فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. ولهذا لا إله إلا الله كلمة التوحيد قائمة على هذين الركنين النفي والإثبات، ولا يكون العبد موحدا إلا بهما. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا بل يكون ملحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا بل يكون مشركا. ولا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. لا إله ينفي العبودية عن كل من سوى الله، إلا الله يثبت العبودية بكل معانيها لله وحده. Para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kembali menjelaskan dengan lebih gamblang tentang la ilaha illallah. Ya, beliau berkata, la ilaha, kalimat la ilaha illallah, la ilahullah, yaitu la ilaha diambil dari la ilaha illallah, adalah nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah, jadi la ilallah kita bagi dua, la ilaha sama illallah. Kalau la ilaha artinya penafian terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Illallah menetapkan ibadah hanya hak Allah semata, tidak ada syarikat baginya dalam peribadatan kepadanya. Dari sini kita tahu bahwasanya la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun. Rukun pertama nafyun, yaitu penafian. Rukun yang kedua isbat, penetapan. Nafyun am, penafian secara umum, ya. Di awal la ilaha illallah, dan yang kedua illallah isbatun khas, penetapan secara khusus. La ilaha nafyun am, penafian secara umum, illallah bagian kedua adalah penetapan secara khusus. Maksudnya apa penafian umum? Tatkala kita mengatakan la ilaha, artinya kita menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya lah di sini dinamakan dengan la tabri'ah. Itu berlepas dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau mengatakan la ilaha, berarti engkau berlepas diri, engkau mengatakan aku menafikan seluruh penyembahan selain Allah. Aku menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Seluruh peribadatan, seluruh yang disembah adalah batil kecuali Allah, dengan kita mengatakan illallah. Illallah di sini adalah pengisbatan, penetapan, hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Ya, inilah rukun dari la ilaha illallah, dimulai dengan penafian umum, kemudian diakhiri dengan penetapan secara khusus. Dan tauhid tidak mungkin bisa sempurna maknanya kecuali dengan penggabungan antara dua rukun ini, antara nafyu, penafian umum, dan pengisbatan, penetapan secara khusus. Maka jika ada seorang yang hanya menafikan dan dia tidak menetapkan, maka dia bukan seorang muwahhid, bukan seorang ahli tauhid. Dan sebaliknya, kalau dia hanya menetapkan, tidak menafikan, maka dia juga bukan orang ahli tauhid. Dan orang ahli tauhid itu harus menggabungkan dua perkara, penafian dan penetapan. Sekedar untuk penjelasan lebih gamblang, lebih mudah, Syekh memberikan permisalan. Contohnya ya, contohnya kita tahu bahwasanya, kita ingin tahu bahwasanya tauhid itu dibangun di atas dua rukun, penafian dan penetapan. Contoh, kalau ada orang berkata, laisa zaidun fil bait, dia mengatakan tidak ada Zaid di rumah. Orang ini hanya menafikan, tidak ada penetapan. Tidak ada Zaid di rumah, terus apa? Terus ada apa di rumah? Dia enggak ngomong. Dia cuma bilang, tidak ada Zaid di rumah. Kemudian ada orang kedua ngomong yang lain lagi. Dia berkata, Zaidun fil bait, Zaid di rumah. Ya, ini dua-duanya. Satu hanya menafikan, tidak menetapkan. Satunya hanya menetapkan, tidak menafikan. Dua lafal ini sama sekali tidak memberi makna tauhid. Ya, tetapi kalau dia berkata, laisa fil baiti illa Zaidun, tidak ada di rumah kecuali cuma Zaid, maka dia telah menggabungkan antara penafian dan penetapan. Bisa dipahami bahwasanya satu-satunya yang di rumah cuma Zaid aja. Tapi kalau kita bilang tidak ada Zaid di rumah, ya terus siapa di rumah? Tidak jelas. Kalau kita bilang Zaid di rumah, mungkin ada selain Zaid di rumah. Tidak jelas juga. Tapi kalau kita bilang laisa fil baiti illa Zaid, tidak ada yang di rumah kecuali Zaid, ini berarti kita menetapkan yang di rumah hanyalah Zaid. Sama la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bilang Allah disembah, ada yang lain juga disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berarti kita harus menggabungkan antara penafian dan pengisbatan. Dari sini para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwasanya tauhid ya tidak mungkin ditetapkan dengan baik kecuali dengan menggabungkan antara penafian dan pengisbatan penetapan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ulangi lagi la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun yaitu nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Dan seorang hamba tidak mungkin bertauhid kecuali dia menggabungkan dua rukun ini. Barang siapa yang hanya menafikan dan dia tidak menetapkan, maka dia bukan muwahhid, maka dia adalah orang yang ateis mulhid. Dia mengatakan la ilaha, tidak ada sembahan. Ini orang mulhid, orang ateis, tidak mengakui, tidak mengingkari adanya Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau dia hanya menetapkan, tidak menafikan, dia mengatakan Allah adalah ilah. Ya, dia juga musyrik. Allah sesembahan, tapi ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak. Makanya kalau ingin bertauhid harus menggabungkan keduanya. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada yang diserahkan peribadatan kecuali Allah semata. Peribadatan hanya diserahkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Wa li hadza qala la ilaha nafian ay nafian man shahida bi hadhihi ash-shahada wa nataqa bi hadhihi al-kalima jami' ma yu'bad min dunillah. جميع ما يعبد يدخل تحت النفي الملائكة الأنبياء الأولياء أي شيء يعبد أشجار كل ما يعبد من دون الله يجب أن يكون داخلا تحت هذا النفي لا إله نافي للعبودية عن كل من سوى الله أيا كان مهما على قدره وعلت مكانته لا إله هذا توحيد لله ليس مع الله شريك فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته مثبتا العبادة لله وحده العبادة عرفناها وعرفنا شيء من أنواعها فيما تقدم فمن قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله أو قال لا إله إلا الله واستغاث بغير الله وطلب المدد من غيره أو قال لا إله إلا الله ونذر لغير الله أيكون من أهلها الجواب لا يكون من أهل لا إله إلا الله حتى ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت فلا يكون من أهلها إلا بذلك النافيا جميع ما يعبد من دون الله مثبتا العبادة بجميع معانيها إلا وحده ذلا وخضوعا وانكسارا ودعاء ورجاء وركوعا وسجودا وخوفا ورغبا ورهبا وغير ذلك يثبته لله ويصرفه كله لله ولا يجعل مع الله شريكا في شيء من ذلك وقول وحده لا شريك له هذه الكلمة تأتي كثيرا في التهليلات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عقب لا إله إلا الله تجد في كثير من التهليلات المأثورة يأتي عقبها وحده لا شريك والعلماء يقولون إن كلمة وحده لا شريك الآتية في الذكر المأثور عقب لا إله إلا الله هي تأكيد لما دلت عليه لا إله إلا الله من النفي والإثبات لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين النفي والإثبات أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له فقوله وحده لا شريك له فيها اهتمام بالتوحيد وتأكيد عليه بركنيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita berusaha memahami tentang la ilaha illallah ya. Jadi la ilaha illallah nafian jami'a ma yu'badu min dunillah menafikan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi illallah hanya Allah yang berhak disembah penetapan ibadah hanya untuk Allah semata tidak ada syarikat baginya ibadah sebagaimana pernah kita sebutkan ya contoh-contoh ibadah seperti menyembelih ya bernazar beristighosah ya ini makna-makna dari ibadah ya kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah. Dia ngomong la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ternyata dia menyembelih kepada selain Allah. Dia menyembelih kepada Allah tapi juga menyembelih kepada selain Allah. Atau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi ternyata dia juga beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meminta pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala. atau dia mengucapkan la ilaha illallah ternyata dia bernazar kepada selain Allah, apakah dia orang ini benar-benar ahli la ilaha illallah? Jawabannya tidak, ya. Karena tidak seorang dikatakan adalah pengucap la ilaha illallah yang sesungguhnya sampai dia menafikan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah dan dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah. Maka seorang tidak bisa dikatakan ahli tauhid, ahli la ilaha illallah kecuali dengan nafyu dan isbat. Nafyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dia harus menafikan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Muthbitan lil ibadah, dan menetapkan ibadah dengan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Dengan kondisi menundukkan dirinya, ya. Baik dalam doa, ibadah apapun harus untuk Allah. Seluruh ibadah hanya untuk Allah semata. Doa, raja berharap, dia ruku hanya kepada Allah, sujud kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah, ya. Dan seluruh makna ibadah harus diserahkan untuk Allah semata. Tidak boleh dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia serahkan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Tidak benar. Berarti dia telah berbuat kesyirikan. Dia mengambil tandingan bagi Allah. Dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah makna kesyirikan. Kemudian, wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu la syarikalah, ya, hanya Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Perhatikan di sini, wahdahu la syarikalah. Lafal ini sering datang dalam tahlil-tahlil yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sering Nabi berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah sudah cukup, la ilaha illallah. Tapi Nabi datangkan lagi, wahdahu la syarikalah. Untuk apa? Tujuannya untuk menekankan, memantapkan. La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ditekankan lagi, wahdahu la syarikalah. Hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada syarikat baginya. Dan ini sering kita dapati dalam zikir-zikir Nabi SAW. Nah, kalau kita perhatikan la ilaha illallah, tadi telah kita jelaskan berulang-ulang, terdiri atas dua rukun. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah, penafian, illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Kalimat wahdahu, hanya Allah semata, untuk menekankan illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, semakin menekankan. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya, untuk menguatkan penafian. Oleh karenanya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia berlepas diri dari segala peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah harus dia jauhi. Baik malaikat umum mencakup, tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyembah jin, tidak boleh menyembah nabi betapapun tinggi kedudukannya, ya. Nabi, malaikat, ya, ini semua tidak boleh disembah. Yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah semata. Ma'asyara al-mustami'in, wa min jamil an-nushh wa 'azimihi fi bab tarsikh ma'na la ilaha illallah wa tathbitiha fil qulub al-mu'minah. Ma wajjaha ilayhi nabiyyuna 'alayhi as-salatu was-salam wa arshada ilayhi wa kana yuwadib 'ala fi'lihi. Ala wa huwa at-tahlilat allati thabatat 'anhu 'alayhi as-salatu was-salam adbar as-salawat al-khams. كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث تهليلات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها دبر كل صلاة وأمته وأتباعه بإحسان يقولونها تأسيا به دبر كل صلاة خمس مرات في اليوم والليلة بعد أن يسلم المسلم من صلاته يأتي بهذه التهليلات ثلاث مرات. المرة الأولى يقول لا إله إلا الله ويتبعها بقوله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والمرة الثانية يقول لا إله إلا الله ويتبعها بقوله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والمرة الثالثة يقول لا إله إلا الله ويتبعها بقوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما هذا الذي تتبع به لا إله إلا الله في هذه المرات الثلاث وماذا يفيد؟ لا بد أن ننتبه لهذا لأن هذا شيء نكرره يوميا أدبار الصلاة المكتوبة. نقول لا إله إلا الله مرة نقول عقبها وحده ولا شريك له ومرة نقول عقبها ولا نعبد إلا إياه ومرة نقول عقبها مخلصين له الدين. هذا الذي نتبع به لا إله إلا الله في هذه المرات الثلاث هو تثبيت لمعناها وترسيخ لمدلولها وإقامة حقيقتها. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا أيها الأخ الموفق لو قيل لك عرف لا إله إلا الله وأردت أن تأتي بتعريف جامع شاف واف من خلال ما أنت تردده يوميا أدبار الصلوات فتستطيع أن تستخلص من هذه الكلمات المضافة لله إلى لا إله إلا الله تعريفا جامعا. في المرة الأولى قلت وحده ولا شريك له، الثانية قلت ولا نعبد إلا إياه، الثالثة قلت مخلصين له الدين. استخلص من هذه الثلاث تعريفا جامعا فتقول معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا تعريف أجمع ما يكون للا إله إلا الله، وهو مستخلص من هذه التهليلات التي ترددها دبر كل صلاة. هذا من أجمع وأحسن ما يكون، وهو تعريف أخذته من ذكر النبوي يتكرر معك كل يوم، تحفظه وتحافظ عليه ويتكرر عليك يوميا. ولهذا أنصحك أخي المستمع أن تحافظ على هذا المعنى لا إله إلا الله، وإذا ابتليت بمبطل يبعدك عن مدلول لا إله إلا الله فدع عنك باطله وحافظ على هذا التعريف الذي هو معك كل يوم يتردد على لسانك. فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله قل معناها لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا التعريف مركب من التهليلات الثلاثة، أولا ولا نعبد إلا إياه نفي وإثبات، نفي وإثبات لا نعبد إلا إياه، نحن قلنا لا إله معناها لا معبود حق إلا الله، فهذا الذكر نردده كل يوم لا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلم تأتي هذه الكلمة من فراغ، جاءت من اللغة ومن السنة وجاءت من القرآن، ولهذا سيأتي عند المصنف ذكر آيات من القرآن تفسر لا إله إلا الله وتبين معناها، مثل قول إبراهيم لقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه نفي وإثبات، نخلص العبادة له وحده لا شريك، هذا تأكيد للإثبات وتأكيد للنفي كما سبق. مخلصين له الدين عرفنا معنى الإخلاص، وأن معنى هذه الكلمة أن تكون عبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله. لتثبيت الأمر والتأكيد عليه أقول ما معنى لا إله إلا الله في ضوء التهليلات التي ترددها دبر كل صلاة، التي ترددها دبر كل صلاة، وجواب ذلك عرفنا جواب ذلك، وهو أنها لا نعبد إلا الله وحده لا شريك لا مخلصين له الدين. وهذا التعريف لم نأخذه لا من زيد ولا من عبيد، أخذناه من النبي عليه الصلاة والسلام، من التهليل الذي علمنا إياه أن نقوله دبر كل صلاة، أن نقوله دبر كل صلاة. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang sangat indah dari ya nasihat yang indah tentang makna la ilaha illallah. Agar kita semakin kokoh makna la ilaha illallah dan semakin mantap dalam hati-hati orang-orang yang beriman, yaitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulangi tahlil, tiga tahlil. Ya, tiga tahlil setiap selesai sholat. Zikir setelah sholat itu ada selalu dibuka dengan tiga tahlil. Ya, setelah sholat zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa wala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wala na'budu illa iya, lahul ni'matu walahul fadlu walahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Semua tiga la ilaha illallah. Yang pertama kita ulangi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Inilah ilallah yang pertama. Yang kedua la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu walahul fadlu walahu sana'ul hasan. Yang ketiga la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Saya rasa para pemirsa banyak yang hafal karena inilah di antara zikir setelah salat. Tiga tahlil kita baca setelah salat. Ya. Inilah tiga tahlil yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat. Dan umatnya dan para pengikutnya yang mengikutnya dengan baik juga mengikuti hal ini yang diajarkan oleh Nabi. Mereka juga bertahlil, tiga tahlil, selesai begitu selesai sholat. Ya, perhatikan kita ulangi tentang tiga tahlil tersebut. Yang pertama, la ilaha illallah. Kemudian diikuti dengan wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diikuti dengan tidak hanya Allah semata, tidak ada syarikat baginya, dialah yang memiliki kerajaan, baginya pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, la ilaha illallah, kemudian diikuti dengan apa? Wala na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, baginya, bagi Allah segala kenikmatan, bagi Allah hanyalah seluruh karunia, dan baginya lah sanjungan yang indah. Kemudian yang ketiga, La ilaha illallah, kemudian diikuti dengan mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, ya Allah, kami mengikhlaskan agama kami meskipun orang kafir membencinya. Ya, perhatikan di sini, setiap Nabi mengucapkan la ilaha illallah, Nabi mengucapkan satu kalimat. Kedua juga mengucapkan la ilaha illallah, Nabi juga mengucapkan kalimat yang lain. La ilaha illallah yang ketiga, Nabi ucapkan juga kalimat yang lain. Ya, la ilaha illallah yang pertama, Nabi sertakan dengan perkataannya, wahdahu la syarikalah. Hanya Allah semata, tidak ada syarikat baginya. La ilaha yang kedua, kata Nabi SAW, wala na'budu illa iyyah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha yang ketiga, kata Nabi, mukhlisina lahuddin. Kami mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan makna-makna yang disebutkan oleh Nabi setelah la ilaha illallah, ini semua menjelaskan tentang la ilaha illallah. Semakin memperkokoh la ilaha illallah. Oleh karenanya, kalau kita ingin mengetahui makna la ilaha illallah dengan definisi yang sempurna, ya, kita bisa tahu dengan zikir yang sering kita baca tiap hari, setiap selesai sholat, 5 waktu. Ada zikir yang sering kita baca, yang semakin menekankan makna la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? La ilaha kita tafsirkan. La ilaha illallah ditafsirkan oleh Nabi, wahdahu la syarikal. Itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada syarikat baginya. Yang kedua, la ilaha artinya, wala na'budu illa iyyah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah yang ketiga, maknanya, mukhlisina lahuddin. Kami mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, agamanya untuk Allah. Dari sini kita mengulang-ulangi zikir ini dan kita tahu tentang 3 tahlil ini ternyata menekankan makna la ilaha illallah. Kesimpulannya la ilaha illallah artinya la na'budu illa iyyah, tidak ada kita tidak menyembah kecuali hanya Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata tidak ada syarikat baginya, mukhlisina lahuddin, dengan menyerahkan seluruh agama ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir yang paling sempurna yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya kalau ada orang berusaha menafsirkan la ilaha illallah dengan kebatilan, tinggalkan kebatilannya. Cukup kita dengan definisi yang dibawakan oleh Nabi SAW. Cukup kita dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang senantiasa zikir tersebut terulang-ulang di lisan kita setiap habis sholat. Apa makna la ilaha illallah? La na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Mukhlisina lahuddin, kami hanya menyerahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir ini diambil dari 3 tahlil yang diucapkan oleh Nabi setelah sholat. Ya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menafsirkan makna la ilaha illallah, dia tidak menafsirkan dengan sembarangan, tetapi dia benar-benar mengambil dari sisi bahasa. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, itu diambil dari sisi bahasa, ya. Diambil juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga diambil dari Al-Qur'anul Karim. Jadi tafsiran tersebut tidak ngawur, tetapi benar-benar berdasarkan dalil, baik secara bahasa maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim nanti akan kita sebutkan perkataan Ibrahim alaihi salam. Dia berkata, "Innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani." Ini makna la ilaha illallah. Artinya apa? Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Maknanya sama. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kullin هذه التهليلات معاشر المستمعين الكرام شأنها عظيم وأمرها جليل ولا بد أن يعتني بها المسلم فهما وتحقيقا لا بد أن يعتني بها المسلم فهما وتحقيقا حتى يكون بذلك محققا للتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء والله أعلم. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 tahlil yang sering dibaca oleh Nabi setiap selesai salat, yang kita juga sering baca setelah selesai salat, ini perkaranya sangat agung karena 3 tahlil ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah yang paling benar. Ya, tadi telah kita sebutkan makna la ilaha illallah itu wala na'budu illa iyyah wahdahu la syarikalah mukhlishina lahuddin. Itu maknanya la ilaha illallah, yaitu tidak ada, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Semata tidak ada syarikat bagimu ya Allah, dan kami menyerahkan seluruh agama kami hanya kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk memperhatikan 3 makna ini, sehingga dia hanya bukan hanya sekedar di lisan tapi benar-benar dia merealisasikan dalam kehidupannya, ya, sehingga dengan demikian dia telah mentahqiq, telah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Itu tauhid adalah makna la ilaha illallah. Demikianlah para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memegang urusan kita, jangan sampai kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Dan sungguhnya Allah Maha mengabulkan dan Maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan fadilatul syekh dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firanda Dirja, fadhallahu taala telah menerjemahkan, dan masih ada waktu tersisa, kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk melalui pesan singkat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, mohon penjelasan dawabit atau kaidah dalam mengamalkan zikir la ilaha illallah, di mana zikir ini banyak dilafadzkan di masjid-masjid ba'da salat secara berjamaah, dan apakah ada bilangan tertentu dalam zikir tersebut? Jazakallahu khair. Tardad la ilaha illallah fil masajid atau fi ghair al masajid jamaah, هذا لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما إن كان السؤال عن التهليلات التي أدبر الصلوات فهي كل مسلم يأتي بها على مفرده تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام رضي الله عنهم. أما التهليل الجماعي سواء أدبار الصلوات أو في غير ذلك الوقت هذا كله مما لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يغتر المسلم بفعل بعض العوام له. Saya menjelaskan bahwasanya mengulang-ulangi la ilaha illallah di masjid-masjid setelah solat atau selain waktu solat atau di luar masjid secara rame-rame ini tidak ada sandarannya. Kata beliau tidak ada sandarannya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perbuatan para sahabat. Ya, tidak kita temukan sahabat ya setelah solat kemudian ramai-ramai mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka seorang tidak terikut dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang awam. Ya, tapi kalau kita ingin ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengucapkan tahlil, tiga model tahlil tadi setelah solat. Ya, setelah selesai solat kemudian kita mengikuti sunnah Nabi, dengan demikianlah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertahlil, masing-masing mengucapkan tahlilnya tidak rame-rame. Jazakumullah khair, jazakumullah khair fadilatul syekh, dan kita terima pendengar dari situ Bondo, silakan Umu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ini Ana mau tanya tentang penyakit orang tua. Kalau misalnya Ana tuh sudah berusaha untuk merugikan sendiri, kalau misalnya minta dirugikan oleh orang lain boleh apa enggak, itu gimana hukumnya? Mohon penjelasan. Syukron ojek sekolahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. طلب الرقية من الغير جائز لكنه خلاف الأولى. الأولى أن تعتني هذه السائلة ببر والدها والدتها، تجتهد في رقيتها، والله عز وجل يأتي بالخير مع العناية والصدق والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والمداومة. الله سبحانه وتعالى يأتي بالخير، لا شفاء إلا شفاؤه. Saya menjelaskan bahwasanya minta ruqyah dari orang lain agar orang lain meruqyah orang tua itu boleh secara syariat boleh, tetapi ini menyelisih yang terbaik. Yang terbaik tidak demikian. Yang baik ukhti yang bertanya lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih perhatian lagi, lebih lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih lama lagi. Ya, jadi kalau kesinambungan disertai dengan perhatian lebih banyak lagi, disertai dengan merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan datang kebaikan, karena tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan fadilatul syekh wa al-sual akhir. Nardu min fadilatikum al-ikhtitam. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa Raja TV dan juga Radio Raja dimanapun Anda berada. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik bimbingannya kepada kita semua ke arah kebaikan, dan semoga Allah menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.